Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ad-darasu al-hadiyah wal ishrun, pelajaran ke-21. Yang mana pelajaran 21 ini ma'asyiral ikhwah sudah kita baca dialognya di pertemuan yang lalu, di beberapa waktu yang lalu. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan membahas beberapa hal yang menjadi fokus di pelajaran ini. Dan alhamdulillah ma'asyir al-ikhwah malam ini ada al-ikhwah di studio yang bisa membantu kita pada malam ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya ikhwah. بخير الحمد لله ما شاء الله كيف حالك أنت؟ أنا بخير الحمد لله شكرا يا أخي. معاشر الإخوة أيها المستمعون والمشاهدون للدرس الحادي والعشرون ini di pelajaran 21 ini sebelum kita masuk ke dialog murajaah al-muhadatha sebelumnya sedikit sebagai mukaddimah tentang pokok pembahasan yang ada di pelajaran ini. Yang pertama, kita akan menemukan penjelasan tentang al-fi'lul mudhari' dalam kondisi majzum. Kalau di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita sudah mendapatkan bagaimana kondisi al-fi'lul mudhari' yang marfu' kemudian disusul dengan yang mansub, maka untuk melengkapi pembahasan i'rab di al-fi'lul mudhari', maka tinggal satu lagi, yakni al-fi'lul mudhari' yang majzum. Dimana kalau isim, pernah kita bahas sebelumnya, jika ini i'rab terkait dengan isim, terkait dengan sebuah kata benda, maka isim itu sama seperti al-fi'lul mudhari', ada tiga. Ada isim yang marfu', jika ini isim yang mu'rab maka tentu dia bisa marfu', kemudian mansub dan majrur. Bedanya dengan al-fi'lul mudhari', al-fi'lul mudhari' tidak ada majrur, yang ada majzum. Dan malam ini insyaallah kita akan melihat contoh-contoh dan penggunaan al-fi'lul mudhari' yang majzum. Dan kalau kita ingat pembahasan tentang al-fi'lul mudhari yang mansub di pelajaran sebelumnya, pembahasannya hampir sama. Yani kondisi mansub dan kondisi majzum daripada sebuah fi'l mudhari ada beberapa kesamaan. Hanya saja perbedaannya, kalau al-fi'lul mudhari yang majzum, dia majzum dengan sukun. Majzum dengan sukun. Adapun al-fi'lul mudhari' yang mansub maka mansub dengan fathah. Dan nanti akan kita lihat contoh-contohnya dan beberapa tanda i'rab lainnya dari fi'il mudhari' yang majzum. Kemudian di sini di antara sebab hal yang kedua yang kita akan temukan di sini bahwa di antara sebab bahwa al-fi'lul mudhari' menjadi majzum karena adanya lam. Harfu nafyin, huruf yang berfungsi untuk menafikan yang masuk ke dalam al-fi'lul mudhari'. Maka di sini lam ketika masuk ke al-fi'lul mudhari' menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum. Ini tanda harakat huruf terakhirnya, di antara tandanya adalah sukun. Yang tadinya dhammah maka menjadi sukun. Ini yang pertama. Yang kedua, selain lam menyebabkan perubahan i'rab kepada al-fi'lul mudhari', yang kedua adalah bahwa al-fi'lul mudhari' ketika masuk ke dalamnya lam, maka dari segi makna berubah maknanya menjadi al-madi, menjadi lampau. Maka misalnya kalimat lam yadhhab ini sama dengan kondisinya dengan ma dhahaba. Lam yadhhab maknanya hampir sama dengan ma dhahaba, artinya belum pergi, yakni menunjukkan al-fi'lul madi. Padahal kita tahu bahwa al-fi'lul mudhari menunjukkan al-hadir wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Tapi ketika masuk ke dalamnya lam, maka maknanya yang tadinya makna al-mudhari, makna al-hal wal mustaqbal, maka ketika masuk ke dalamnya lam menjadi makna al-madi dari segi makna. Maka terjemahannya lam yadhhab, dia belum pergi. Sekarang kondisinya belum pergi. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masuk ke pelajaran. Silakan al-ikhwa wal-akhwat buka kembali dialog di pelajaran Ad-Darsul Hadiya wal-Ishrun, pelajaran 21, tepatnya di halaman kam ya ikhwan? Mi'ah wa arba wa arba'una wa arba'un. Mi'ah wa arba'a wa arba'un. Mi'ah wa arba'a wa arba'un. Naam. 144. Di sini kita murojaah saja. Ini sudah kita baca di pertemuan lalu. Dan ana minta di sini bantuan al-akh Jatmiko. Nah, Ustaz. Wa anta Rizwan mungkin? Baik. Di sini dialognya terjadi antara al-mudarris dengan at-tullab. Ana al-mudarris. Baik. Ana aku maqama al-mudarris. Di dialog ini ana posisinya sebagai mudaris. Wa anta ya Jatmiko? Anta at-tullab. Nah, tafadhal. Anta awalan. Kaifa haluka ya ustadana? Tarjim. Bagaimana kabar anda wahai ustad? Ya wahai ustad kami? Nah. Bi khairin ahmadullah wa ashkuruh. Baik-baik saja. Saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya. Ana ma ara Haruna. Alam yahdur? Saya tidak melihat Harun. Apakah dia belum hadir? Naam, innahu lam yahduril yauma. Tidak. Sesungguhnya dia belum hadir hari ini. Alam yahdur jawabannya, kalau naam artinya? Tidak. Tidak. Tidak. Sesungguhnya dia belum hadir hari ini. Naam. Wa aina asdiqa'uhu thalathatu? Dan di mana tiga kawan-kawannya? Hum aidan lam yahduru. Mereka juga belum pada datang. Nah. Ata'rifuna aina dhahabu? Apakah kalian mengetahui kemana mereka perginya? Adhunnu annahum dhahabu ilal matari listiqbali ra'isihim alladhi ya'til yawma ilal madinatin ilal madinatil munawwarati li ziyarati masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Saya mengira bahwasanya mereka pergi ke bandara untuk menyambut ketua mereka yang datang hari ini. Nah, ketua di sini maksudnya rais. Wallahu alam, sepertinya di sini pemimpinan negara. Oh, mungkin. Pemimpinan negara mereka. Nah, yang datang hari ini ke kota Madinah Munawwarah untuk mengunjungi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-mudarris bertanya kepada at-tullab, "Akatabtumul wajibati ya abna'i?" Apakah kalian sudah menulis PR wahai anak-anakku? "Na'am, katabna." "Ya, kami telah menulis." Teruskan. Ali sekarang, tafadhal. Ana lam aktub. Saya belum menulis. Lima lam taktub ya bunai. Mengapa kamu belum menulisnya, wahai anakku? Li'annani lam afham. Li'annani lam afhamid darsa. Karena sesungguhnya saya belum memahami pelajaran. Nah, belum di sini asalnya lam afham. Ada sekedar ya, Jatmiko. Karena di sini, nah, di sini fi'il mudhari, di sini majzum. Majzum bis sukun. Majzumnya dengan sukun. As-sukun. Hanya saja huruf mati mim yang sukun bertemu dengan alif lam yang juga sukun. Nah. Maka salah satunya harus dihidupkan. Dihidupkan. Lam afhamid darsa. Santai, ya. Ma alladhi lam tafhamhu fid darsi? Apa yang belum kamu pahami di pelajaran? Lam afhamil farqo bainal jumlatil ismiyati wal jumlatil fi'liyati. Nah, saya belum paham perbedaan antara jumlah fi'liyah dan terbalik. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, teruskan. Itu Abbas dan Al-Husain. Nah, antara kadzalik ya. Katsirun minatullabi lam yafhamu hadza. Banyak di antara siswa yang belum paham ini. Masya Allah. Teruskan. Sa'altu akhwati allai yadrusna fil madrasati tsanawiyyati an hadza wa lam ya'rifna. Saya bertanya ke saudari-saudari saya yang mereka belajar di bangku SMA tentang ini dan mereka juga belum paham. Naam, hatta talib madrasah tsanawiyyah lam yafham. Naam, Ustaz. Masyaallah. Maka al-mudarris ini berkata, sa'ashrahu lakum hadzal darsa marratan ukhra al-ana. Saya akan menjelaskan untuk kalian pelajaran ini sekali lagi sekarang. Isma'u, mana isma'u? Dengarkanlah. Al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu allati awwaluha ismun. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali, yang awalnya adalah isim. Definisi yang sangat sederhana di sini, ya. Yang mudah dipahami insyaallah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena awaluha ismun. Awalnya isim. Nahwu, contohnya, as-sayyaratu jamilatun. Kenapa disebut jumlah ismiyah ini, ya ikhwan? As-sayyaratu jamilatun. Diawali dengan isim, Ustaz. Nah, mana isimnya? As-sayyarah. Naam. Begitu juga contoh lainnya, hamidun maridun. Isim di depannya adalah? Hamid. Naam. Aminatu mujtahidatun. Aminah, seseorang yang bersungguh-sungguh. Lalu kata al-mudarris, fakullu jumlatin min hadhil jumali awwaluha ismun. Maka setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini awalnya adalah isim. Wa huwal mubtada, dan dia di sini kembali ke isim. Isim yang di awal. Isim yang di awal. Wa huwa al mubtada, disebut sebagai apa? Mubtada. Al mubtada. Wal juz'u tsani huwal khabaru. Dan bagian kedua dari jumlah ismiyah disebut al-khabar. Mana al-khabar di kalimat as-sayyaratu jamilatun? Jamilatun, Ustaz. Jamilatun. Mubtada'nya? Mubtada' as-sayyara. As-sayyara. Hamidun maridun. Aina al-mubtada' wa aina al-khabar? Mubtada' hamidun wal-khabar maridun. Naam. Lalu al-mudaris berkata di akhir, al-mubtada'u wal khabaru marfu'ani. Mubtada dan khabar keduanya sama-sama marfu'. Afahimtum? Apakah kalian sudah paham? Naam, fahimnahu jayyidan. Nah. Ya, kami telah memahaminya dengan baik. Ana lam ana lamma af ana lamma afham qulta innal mubtada'a wal khabara marfu'ani fama ma'nal marfu fama ma'nal marfu'u fama ma'nal marfu'i fama ma'nal marfu'i limada marfu'i ya mudhafun ilaih ustaz mudhafun ilaih terjemah saya belum afham belum paham ustaz man qala hadha siapa yang ngomong ini Abbas teruskan Anda mengatakan sesungguhnya bahwasanya mubtada dan khobar sama-sama marfu. Enam. Apa makna marfu, Ustaz? Enam. Apa makna marfu? Enam. Jadi Abbas di sini belum paham makna al-marfu. Maka al-mudaris berkata al-marfu'u huwa al-ismu alladhi fi akhirihi dhammatun. Marfu adalah isim yang di akhirnya, yani harokat huruf terakhirnya, dhammah. Lihat, definisi yang sangat sederhana sekali. Nahwu, contohnya, al-mudarrisu. Lihat, al-mudarrisu, huruf terakhirnya harokatnya apa? Ya, ikhwah. Dhammah. Maka disebut isim apa ini? Dalam kondisi ini disebut isim yang? Isim yang marfu. Begitu pula al-kitabu dan al-babu. Semuanya marfu karena fi akhirihi dhammah. Di akhirnya ada dhammah. Al-ana fahimtu. Alhamdulillah. Sekarang saya telah faham. Masya Allah. Nah, setelah selesai jumlah ismiyah, sekarang guru menjelaskan tentang jumlah fi'liyah. Kata beliau, ammal jumlatul fi'liyatu fahiyal jumlatul lati awwaluha fi'lun. Adapun jumlah fi'liyah, maka dia adalah al-jumlah, ini kalimat, yang awalnya fi'l. Kalau tadi jumlah ismiyah apa tadi, ikhwan? Yang di awalnya isim. Awwaluha ismu. Karena di sini awwaluha fi'lin. Dari namanya jumlah fi'liyah kan mudah untuk ditebak. Depannya fi'l. Sama seperti jumlah ismiyah bisa ditebak. Depannya isim. Nahmu contoh dakhalal mudarrisu. Mana dakhalal mudarrisu? Sang guru, pak guru telah masuk. Nah, di sini awaluha fi'lun. Ada sekedalik? Bala, Ustaz. Maka disebut jumlah fi'liyah. Mana fi'l di awalnya? Dakhala. Kemudian qala al mudiru telah berkata Pak kepala sekolah. Yaktubu talibu, siswa sedang menulis. Semua ini, semua contoh-contoh tadi semua diawali oleh apa ya, ikhwan? Fi'il, Ustaz. Fi'il. Ya, fi'il yang pertama adalah fi'il madi. Dakhala. Fi'il yang kedua qala. Fi'il yang ketiga yaktubu. Naam. Lalu beliau melanjutkan fa fi kulli jumlatin min hadhihi al-jumali kalimatani. Maka pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat ini ada dua kata. Kalimatan. Setiap kalimat yang barusan kita baca ada dua kata. Ada sekali tadi? Bala, Ustaz. Dakhala al-mudarrisu, berapa kata? Dua. Qala al-mudiru, berapa kata? Dua. Kalimatan. Yaktubu talibu, kam kalimah? Kalimatan. Al-kalimatul ula fi'lun, kata yang pertama. Lihat, al-kalimah di sini bukan kalimat terjemahannya. Al-jumlah yang maknanya kalimat. Adapun al-kalimah di sini apa artinya? Kata. Kata. Al-kalimatul ula, kata yang pertama adalah fi'lun. Fi'l. Wal-kalimatul thaniyatu ismun. Wahadhal ismu alladhi ya'ti ba'dal fi'li ismuhul fa'ilu. Lahidu ya ikhwan, perhatikan dengan baik. Wahadhal ismu alladhi, dan isim yang Ya'ti ba'dal fi'il, datang setelah fi'il, ismuhu namanya al-fa'il. Al-fa'il bahasa kita apa? Pelaku. Pelaku, subjek, pelakunya. Al-fa'ilu marfu, dan fa'il itu? Marfu. Pasti dia marfu. Apa maksudnya marfu? Kalau ditanya, apa makna al-marfu? Al-ismu alladhi fi akhirihi dhammah. Isim yang di akhirnya ada? Akhirnya dhamma. Dhamma, na'am. Afahimtum? Apakah kalian telah paham? Na'am, fahimna walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami telah memahaminya, alhamdulillah. Na'am. Teruskan. Ya ustadzu, kulta qobla yaumaini, innal kalimata salah satu aksamin. Mahiya? Ana nasituha. Wahai Ustaz, kulta, dua hari yang lalu engkau mengatakan bahwasanya kata terbagi menjadi tiga bagian. Naam, al-kalimah. Apa itu? Kata, naam. Apa itu? Saya lupa. Saya telah lupa. Saya telah lupa. Naam, nasituha. Saya telah melupakannya. Saya telah melupakannya. Nya di sini, ha di sini kembali ke al-kalimah. Al-kalimah. Nah, sebelum al-mudarris menjawab, dia menawarkan ke murid-muridnya, man ya'rifu hadha? Siapa yang tahu ini? Siapa yang menjawab? Hashim. Tafadhal ya akhi. Ana aksamul kalimati. Aksamul. Ana aksamul kalimati al-ismu wal fi'lu wal harfu. Naam. Saya di sini maksudnya saya yang jawab. Naam. Saya yang tahu. Teruskan. Aksamul kalimah, jenis-jenis kata itu. Naam, macam-macam dari kata atau jenis-jenis kata. Teruskan. Adalah isim, fi'il dan huruf. Naam. Sehingga ada berapa di sini? Berapa macam? Thalatha aksam. Al-ismu wal-fi'lu wal-harf. Al-mudaris menawarkan lagi ke siswanya. Hati mithalan likulli wahidin minha ya amru. Hati mithalan, berikan satu contoh. Likulli wahidin minha, dari setiap setiap salah satu darinya. Maksudnya isim apa contohnya, fi'il apa contohnya, harf apa contohnya. Siapa yang disuruh di sini? Ya Amru, wahai Amru. Maka Amr menjawab, tafadhal. Al-ismu nahwu, kitabun, wa qalamun, wa talibun, wa rajulun, wa mudarrisun. Naam, semua isim, yang disebutkan isim. Contohnya, contoh isim, kitab, pena, kolam, ya, terjem, kitab, buku, wa kolam, pena, wa talibun, siswa, wa rojulun, laki-laki, wa mudarrisun, guru, nah, wal fi'lu nahwu, kharaja, wa sajada, wa yajlisu, wa yagsilu, waqtub, waqra. Naam. Dan contoh fi'il adalah kharaja, keluar, telah keluar, wa sajada, telah sujud, ya. Wa yajlisu, sedang atau akan duduk, wa yagsilu, sedang atau akan mencuci. Yagsil. Sahih, mencuci. Naam. Mencuci. Waktu tulislah, waqra, bacalah. Naam, ahsan. Wal harfu nahwu, fi, wa ila, wa min, wa ni, wa ni'ma, wa na'am. Wa na'am. Isa ni'ma. Wa na'am. Karena lihat setelahnya, wa na'am, wa la. Naam. Naam. Wa min, wa na'am, wa la, wa lan, wa lam. Wasini, wasinu, wasinu, kama fi sa'akulu. Sa'akul. Dan contoh huruf adalah, tidak usah terjemahkan, langsung saja. Fi. Fi, ila, min, na'am, la, lan, lam, dan sin. Sebagaimana pada kata sa'akulu. Nah, sin di sini apa artinya? Ketika masuk ke fi'il mudhari sa'akulu, menunjukkan apa ini? Mustaqbal. Mustaqbal. Akan. Ahsan. Maka al-mudhari menjawab, ahsanta ya Amru. Bagus, bagus kamu wahai Amr. Istarihu qalilan. Istirahatlah kalian sebentar. Nabda'u ad-darsal jadida fil hissatil qadimati. Kita akan mulai pelajaran baru di jam pelajaran berikutnya. Aroja al-mudiru min makkata ya ustadu. Siapa yang bicara sekarang ini? Hashim. Hashim. Nah. Apakah kepala sekolah telah kembali dari Mekah wahai ustaz? Lama, belum. Sayarji'u ba'da yaumaini insyaallah. Dia akan kembali 2 hari ke depan insyaallah. Teruskan. Iqra ma baina qausaini ya akhil karim. Ba'da khamsi daqa'iqa. Naam, mana ba'da khamsi daqa'iqa? 5 menit kemudian. Naam. Anabda'u ad-darsal jadida. Apakah kita mulai pelajaran baru? Mahlan ya ustadzu. Lama naktub ma katabta ala saburati. Tunggu wahai ustaz. Nah, saya pelan-pelan belum, wahai ustaz. Nah. Saya belum menulis apa yang... Saya atau kami? Kami belum menulis apa yang telah Anda tulis di papan tulis. Ahsan. Barakallahu fiik. Ba'da tuli al-qira'ah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Antum lihat di sini menariknya ma'asyar al-ikhwah. Menariknya di dialog ini. Dialog ini selain tentu tazwid al-mufradat, menambah al-mufradat, juga punya manfaat ta'limu nadhariyatun nahw. Bagaimana mengajarkan teori nahwu. Di sini lihat dengan simpelnya ada beberapa definisi-definisi yang dipilih oleh guru dan dipilih yang paling simpel penjelasannya. Contoh ketika menjelaskan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, apa kata al-mudarris? Ma mana jumlah fi'liyah? Al-jumlatu allati awwaluha fi'l. Kalimat yang depannya adalah awalnya adalah fi'l. Ketika bicara jumlah ismiyah, al-jumlah allati awwaluha ismun. Kalimat yang depannya isim. Mudah sekali. Kemudian setelah itu al-mudarris menjelaskan contoh-contohnya. Sekaligus menjelaskan unsur pokok yang ada pada jumlah ismiyah dan unsur pokok yang ada pada jumlah fi'liyah. Maka ada penjelasan secara global tentang mubtada wa khabar. Ada penjelasan global tentang fi'il dan fa'il. Dan tadi ada juga penjelasan tentang marfu. Mudah sekali, Masya Allah. Ini sebagai kemudahan-kemudahan yang ditawarkan buku ini. Bahwa teori-teori seperti ini tidak dipelajari di awal. Sekretarik? Tidak ada teori ini di awal. Baru setelah pelajaran keberapa sekarang ini? 21. Lebih daripada pertengahan buku. Baru di situ ada penjelasan tentang nadhariyah. Nadhariyatu qawaidil lughah. Teori-teori dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Wadih ya ikhwan, al-hiwar wadih insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Kita masuk ke tamarin, kemudian setelah itu kita berikan kesempatan bagi al-ikhwa wal akhwat di rumah. Ya, Bro. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Nah, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ma mana ajib 'anil as'ilatil atiyah? Jawablah soal berikut. Nah, ada indana arba'atu as'ilah. Naam, Ustaz. Wa yabdu anna al-ajwiba min al-muhadatha, min al-hiwar. Naam. Sepertinya jawabannya kita ambil dari hiwar. Nah. Kita serahkan ke Ahmiko satu soal, Jatmiko. Kemudian kita buka kesempatan bagi alih wal afat di rumah. Naam, Ustaz. Tafadhal ya akh. Al-awwal. Aina dhahaba Haruna wa asdiqa'uhu? Kaif Haruna? Limadha Haruna? Afwan, Ustaz. Naam. Labas. Aina dhahaba Harunu wa asdiqa'uhu? Naam. Kemana? Harun huna fa'il, lest kedalik? Fa'il bala, Ustaz. Naam. Harun fa'il. Wal fa'ilu? Al-marfu. Marfu, naam. Kemana perginya Harun dan teman-temannya? Naam. Unzuru ila al-hiwar. Lihat ke dialog. Zahabu ilal matari listikbali. Halas. Zahabu ilal matar. Halas. Nah, mana tajil ziyada? Nah. Cukup sampai situ saja. Karena sana pertanyaannya, kemana mereka pergi? Jawabannya, ilal? Ilal matar. Yakfikum, insyaAllah. Terjemah ya, akhi. Mereka pergi? Mereka pergi ke bandara. Nah, barakallahu fiik. Syukran ya, akhi al-kirim. Naftah al-majal. Fadal. Nah, bismillah. Ya, pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, Anda yang ingin menjawab dari beberapa latihan yang ada pada tamrin pertama ini, sebagaimana telah dicontohkan di nomor pertama oleh ikhwah yang berada di studio, Anda yang dapat menjawabnya pada nomor kedua dengan menghubungi kami melalui line telepon 021-823-6543. Baik, silakan kita akan sapa para pendengar maupun pemirsa yang masuk melalui line telepon. Yang pertama, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ahlan. Om Abdillah di Solo. Masyaallah. Ya, masyaallah. Silakan. Masyaallah. Om Abdillah, kaifa haluki? Alhamdulillah di khair. Masyaallah. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Masyaallah. Daiman min as-sabiqin yani. Selalu nomor pertama, ana Om Abdillah, masyaallah. Tafadhal. Tafadhal ya Om Abdillah. Rakam ats-tsani. Bacar lagi, Ustaz. Naam. La la, ikra at-tamrin al-awwal. Baca. Latihan pertama, nomor 2 sekarang, Om Abdillah. Iya. Tafadhal. Lima lam. Ats-tsani. Ats-tsani. Lima lam yaktub aliyul wajibata. Aliyun al-wajibah. Malam yaktub aliyun al-wajibati. Al-wajibati, naam. Al-wajibati di situ. Sebelumnya Umar Abdillah itu apa ya posisinya? Ya, Ustaz. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih, naam. Maf'ulun bih. Apa marfuk tanda Arabnya? Marfu karena jamak jadi kasrah. Bagaimana? Tanda Arabnya bagaimana? Marfu? Jadi kasroh tanda maksudnya kasroh karena jamak. Mu'anas salim. Sebelumnya, sebelum itu, marfu atau mansub? Mansub. Naam. Hasan. Mansub dengan? Kasroh. Kasroh. Kenapa dia mansub dengan kasroh? Baru karena jawabannya jama tadi. Jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim. Masya Allah. Tafadhal. Tafadhali. Al-jawab. Li'annahu lam yafham ad-darsa. Naam, li'annahu lam yafham ad-darsa. Terjem ila samahti. Kenapa Ali tidak menulis jawaban-jawaban? Al-wajibat, tugas-tugas, PR-PR. Tugas-tugas, PR-PR ya. Naam. Kenapa Ali tidak menulis tugas-tugas? Iya. Karena dia belum paham pelajaran. Naam, ahsanti. Mumtaz. Wasfiri. Lanjutkan. Maladhi lam yafhamhu aliyun. Mana yang belum paham? Ali belum paham yang mana? Apa yang belum apa dipahami? Yang dipahaminya Ali. Naam. Jawab. Ali. Di bagian mana nyawamu yang belum dipahami? Lam yafham al-farqa baina jumlatil ismiyati wa jumlatil fi'liyati. Ahsanti. Terjemah. Dia belum paham perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah. Ahsanti. Satu lagi, habiskan semua. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Asyarroha mudarrisu. Nah, disambung. Asyarrohal. Asyarroha mudarrisu darsa marotan ukhro. Nah. Terjemi awalan. Apakah Bapak Guru telah menjelaskan pelajaran sekali lagi? Naam, maratan ukhra sekali lagi. Ada jawab? Naam. Naam. Itu saja, begitu saja jawabannya? Naam. Asrohu. Naam. Asrohu lahu ada darsa maratan ukhra. Naam, syarahal mudarrisud darsa. Syarahal mudarrisud darsa maratan ukhra. Iya, kalau kamu ambil dari dialognya, maka di situ sa'asyrahu. Benar tidak kalau jawabannya pakai sa'asyrahu? Umar Abdullah, anti ma'ana? Karena sa'asyrahu itu akan. Akan menjelaskan. Selain itu ada dhamir ana di situ. Sa'asyrahu. Saya akan menjelaskan. Kalau pakai jawaban itu, kita yang membaca soal ini menggunakan jawaban tadi benar tidak? Tidak usah. Nah, jadi kita pakai dhamir ghaib. Naam. Syaraha al-mudarrisu darsa maratan ukhra. Fahimti ya Umma Abdullah? Fahimtu insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu. Naam. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam wa jazakallahu. Baik, Ustaz, pertanyaan atau halatiah pertama telah dibaca hingga nomor keempat. Kita lanjut langsung ke tamrin ats-tsani. Tamrin ats-tsani, fadhal. Kita lanjut ke tamrin ats-tsani, ma'asyar ikhwah. Di sini pembahasannya tentang lam di at-tamrin ats-tsani. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa fokus pembahasan kita tentang fi'il mudhari' yang majzum dengan lam. Maka di sini di latihan kedua ini banyak contoh-contoh yang disuguhkan. Maka perintahnya ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali ya ikhwah? Perhatikanlah apa yang berikut. Nah, ada berapa contoh di sini? Indana asyaratu asyaratu amthilah. Nah, ada 10 contoh-contoh. Dan tidak ada soal yang perlu jawab. Kita diminta untuk memperhatikan saja penggunaan lam di sini ketika masuk fi'il mudhari'. Di sini diawali dengan penjelasan apa yang terjadi jika fi'il mudhari yadhhabu masuk ke dalamnya lam. Asalnya yadhhabu marfu', rasakadzalik ya ikhwah? Bala ustaz. Ketika masuk ke lam bagaimana? Menjadi majzum. Lam yadhhab. Ini perubahan yang pertama. Lam yadhhab, lam menyebabkan fi'il mudhari setelahnya majzum. Dan di sini tanda majzumnya apa? Tanda di sini? As-sukun. As-sukun. Huruf terakhirnya di sukun. Ini perubahan yang pertama ketika masuk lam ke dalam fi'il mudhari. Perubahan kedua dari segi maknanya. Maka lihat di sini lam yadhhab yusawi ma dhahaba. Ada sama dengan di situ? Lam yadhhab sama dengan ma dhahaba. Belum pergi, dia belum pergi. Maka di sini selain perubahan lafaz, perubahan i'rab, yang kedua perubahan dari segi makna. Yang tadinya al mudhari' menunjukkan hal atau awil mustaqbal, sekarang bagaimana setelah masuk lam? Al-madhi. Al-madhi. Berubah jadi maknanya menjadi al-madhi. Nah, lampau. Faham tu ya ikhwan? Ada berapa perubahan sekali lagi ketika masuk lam ke fi'il mudhari'? Ada dua. Ada dua Ustaz. Yang pertama, perubahan yang pertama perubahan dari segi lafaz. Apa itu? Menjadi dari marfu menjadi majzum. Ahsant. Perubahan yang kedua? Dari segi makna Ustaz. Dari segi makna. Bagaimana penjelasannya? Maknanya yang awalnya untuk sekarang dan yang akan datang, menjadi bentuk lampau. Bentuk lampau al-madhi. Maka di sini lihat lam yadhhab yusawi ma dhahaba. Lam yadhhab sama dengan ma dhahaba. Tafadhal iqra al-amthila ya ahjad biko. Naam ustaz. Summa tarjim. Al-awwal. Lam adhhab ila suqil yauma. Naam. Saya belum pergi ke pasar hari ini. Naam. Athani lam nal'ab kurata salati amsi. Naam, kurata salati amsi. Naam. Kami belum bermain voli, Ustaz. Kurata salat bola basket. Basket, ah. Kami belum bermain basket kemarin. Nah, kemarin nah, kami belum bermain basket. Karena as-sallah arti keranjang. Oh, keranjang. Nah, bola apa yang kita maksudkan dalam keranjang itu? Basket. Basket. Kurat as-sallah. Al-thalith, tafadhal. Tidak keberatan, Amiko, antum baca semua? Labas, insyaAllah. MasyaAllah. Allah yajzika khairan, insyaAllah. Amin. Al-thalith. Lam nafham hadha darsa jayidan. Kami belum memahami pelajaran ini dengan baik. Naam. Ar-rabi. Aratu an azurakal barihata walakinna abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Maratan tsani ya akhir kirim. Aratu an azuraka al-barihata. Sambung. Azuraka al-barihata. Aratu an azuraka al-barihata walakinna abi lam yasmah li bil khuruji lailan. Naam. Fahimta al-jumla ya akhi? Insyaallah. Terjem. Saya ingin mengunjungimu al-barihah. Kemarin malam. Nah. Akan tetapi ayah saya belum mengizinkanku keluar pada malam hari. Ahsant. Masyaallah. Al-khamis. Lam akul syai'an mundu yaumaini. Saya belum makan sesuatu pun semenjak dua hari yang lalu. Masyaallah. Anta lam takul ba syai'an ya akhi kirim? Khalas. Naam. Khalas. Masyaallah. As-sadis. Alam tasma'il adhana ya Harunu? Naam. Bala sami'tu. Bukankah kamu telah mendengar akan apa? Bukankah kamu telah mendengar? Bukankah kamu telah mendengar adzan wahai Harun? Beri lam ketika masuk fil mudhari bagaimana? Maknanya jadi madhi. Ada sekedarik? Bala. Naam. Bukankah? Bukankah kamu telah mendengar adzan wahai Harun? Ya, saya telah mendengar. Naam. Asal di sini asalnya lam. Alam tasma' al-adhan. Asalnya begitu. Ada sekedarik ya, Miko? Bala, Ustaz. Di sini ainnya sukun, majzum. Majzum, naam. Tapi karena bertemu dengan alif lam yang juga sukun juga, maka ainnya dihidupkan. Alam tasma'il. Tasma'il al-adhan. As-sabi'. As-sabi'. Lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Naam, asalnya lam nadrus al lughatal arabiyyah. Ketika disambung, ulang sekali lagi. Lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Naam. Terjem. Kami belum belajar bahasa Arab di negeri kami. Naam. Afamin lam yaftahil biqala. Baqal. Lam yaftahil baqalu dukkanuhu. Dukkanahu. Kenapa dukkana? Mengapa dia masuk? maful bi. Lam yaftahil baqalu dukanahu al-yawma. Naam. Dia belum membuka. Siapa ini al-baqal? Penjual sayur. Penjual. Oh. Penjual sayur. Penjual sayur belum membuka tokonya hari ini. Naam. Atasi. Atasi. Lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajril yauma. Saya belum minum kopi setelah salat fajar hari ini. Nah, yani ada orang yang punya kebiasaan minum kopi setelah salat subuh, masyaallah. Al-ashir. Ghasaltul mindila. La, laysa mindil. Ada jama'. Ghasaltul manadila walam aghsilil kumsona. Nah, ta'ibta. Yabdu annaka ta'ibta ya akhi. Seperti capek anda seperti ini. Marat yang sani ya. Ada akhir. La takhaf. Hada rakam al-akhir. Ghasaltul manadila. Naam. Walam aghsilil kumsona. Ahsant. Saya telah mencuci sapu tangan-sapu tangan dan saya belum mencuci baju-baju. Nah, kemeja. Ahsanta ya akhi. Masya Allah. Allah yajzika khairan ya akhi wa yubarik fika insyaAllah. Amin. Nah, kita kembalikan ke Al-Abdul Ghaffar. Kita sudah selesai. Nah, tafadhal. Ya, boleh kita buka kesempatan untuk Baik, kita akan berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab di tamrin kedua ini, latihan kedua, dimulai dari nomor pertama. Kita ulangi, silakan untuk Anda yang ingin menjawab di 021 823 6543. Baik, silakan. 6. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali terhubung. Masuk lagi Ustaz. Baik. Masya Allah. Ya, persilakan ya. Iya. Ada masalah Martasani ya? Alam, masalah Martasani. Bikum Ustaz. Masya Allah. Allah yabarik fiik ya Ma'abdillah. Anti harisatun ala istima'i ta'limil lughah. Masya Allah. Memang setiap malam seperti ini ya Ma'abdillah? Selalu memonitoring Radio Roja atau ya, Roja? Alhamdulillah. Ya ini pas kosong. Agak mudah masuk ini. Ya. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, tidak semua orang bisa punya kesempatan dua kali ya Abdul Rahman. Masya Allah. Tafadhali ya Umar Abdullah. Baca tiga soal tidak keberatan. Tiga contoh. Insya Allah. Tafadhali. Awal. Nah. Anhab ila suqil yauma. Nah. Saya belum pergi ke pasar hari ini. Nah, bacaannya tidak terburu-buru. Ulang sekali lagi. Awal. Lam anhab ila suqil yauma. Nah, agar yang lainnya dapat manfaat, Ummu Abdillah. Tarjimi. Saya belum pergi ke pasar hari ini. Naam. Mana fi'il mudhari yang majzum di sini ya Ummu Abdillah? Azhab. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya adalah? As-sukun. Naam. Wasili. As-thani. Lam na'ab kurotas salati amsi. Naam. Saya belum bermain. Nal'ab nahnu, laysa ana. Kami belum bermain basket kemarin. Naam. Wasil. Al-Thalith. Lam nafham hadzal darsa jayidan. Naam. Kami belum paham pelajaran ini dengan baik. Naam. Satu lagi Om, Arabi. Arabi. Aradtu an ayuroka barikata walakinna. Ada tasdid ya, tasnun. Balakina. Balakina. Ya, terus. Arab tu an ayuroka tarikhaka balakina api lam yamsahli. Yamsah wala yasmah. Balakina api lam yasmahli. Nah. Bil khuruji laylon. Ahsan. Tarjimi. Saya ingin mengunjungimu tadi malam, akan tetapi bapak ayahku tidak mengizinkanku untuk keluar malam. Untuk keluar lailan pada malam hari. Ahsant. Masya Allah. Masya Allah. Yubarik fiik ya Umma Abdillah wa yajziki khairan insya Allah. Syukran lak. Wafikum barakallah fad. Jayakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik untuk Umm Abdillah dari Solo. Berikutnya kita akan persilahkan para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin mencoba dapat menghubungi di layanan-layanan telepon kami 0218236543. Bagi yang belum terhubung bisa mencoba kembali sehingga dapat terhubung bersama kami. Iya, kita angkat. Halo. Nah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullah. Nah. Halo. Ya, dengan siapa ini Bapak? Dari mana? Sudah masuk, Pak. Silakan. Sudah masuk, sudah. Silakan. Abdurrahman. Iya. Pak Abdurrahman, mohon maaf, fokus mendengarkan suara kami dari gagang telepon atau HP Anda dan kecilkan volume radio atau televisinya, Pak. Iya. Nah. Ya, dapat menyimak suara kami dengan jelas, Pak? Silakan, Pak Abdurrahman. Halo. Pak Abdurrahman, ya. Sudah jelas sekarang? Iya. Iya, Pak Abdurrahman dari mana, Pak? Di Samarinda. Samarinda. Mau baca atau bagaimana? Ya. Oh, terputus. Nah, terputus. Oh, Allah, gangguan koneksi atau sepertinya, Pak. Mungkin Pak Abdurrahman di Samarinda tadi ya bisa menghubungi kembali di layanan telepon kami ataupun para pendengar yang lainnya kita persilakan. Kita sapa di malam hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Jakarta, Ummu Nur Laila. Ummu Nur Laila di Jakarta. Naam. Yes. Mau baca Ummu? Naam, Ustaz. Baik. Ada nomor 5 sampai nomor 8, tidak keberatan? Insyaallah. Silakan, dapat tadi. Al-Khamis Ustaz ya. Al-Khamis. Al-Khamis. Lam akul syai'an munzu yaumaini. Nah. Sekali lagi, saya, lam akul, sekali lagi. Lam akul syai'an munzu yaumaini. Nah. Terjemah. Saya belum makan sesuatu sejak 2 hari yang lalu. Masya Allah. Masih kuat Ummu? Masih kuat bacanya? Baik, tafadhali ya Ummu Laila, tafadhali. As-sadis. Alam tasma'il adhana ya. A-nya pendek atau panjang? A-nya. A-nya pendek Ustaz. Nah, pendek. Alam adhana. Tasma'il. Nah. Alam tasma'il adhana ya harunu. Rumah ya Ustaz ya, sininya. Naam, sahih. Ulang ya Ustaz ya. Tafadhali, silakan. Alam tasma'il adhana ya harunu. Bala sami'tu. Mumtaz, ahsanti. Masya Allah. Apakah kamu telah... Bukankah. Oh, bukankah. Bukankah kamu telah mendengar azan wahai Harun? Ya, saya telah mendengar. Ah, santi. Teruskan. Sabiq. lam nadrus. Lam disambung bisa Ustaz ya? Iya, memang disambung. Silakan. Lam nadrusil lughatul arabiyata. Al-lughatul arabiyata, begitu? Al-lughatul arabiyyatu. Ah, dua-duanya dhammah berarti kalau begitu? Gimana Ustaz? Dua-duanya dhammah kalau begitu. Al-lughatul arabiyyatu. Dua-duanya dhammah. Nah, lihat sekali lagi kalimatnya. Lam nadrus al-lugha. Posisinya apa di sini al-lugha? Lughatal ya, Ustaz ya. Nah, kenapa al-lughatal? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi, ahsanti. Ahsanti. Ulang sekali lagi, Umu. Lam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladina. Iya. Fi baladina. Iya, sahih. Terjemi. Kami belum belajar bahasa Arab di negara kami. Naam. Ahsant. Satu lagi, Umu. Al-thamin. Al-thamin. Lam yattahil baqalu dukkanahul yawma. Naam. Pedagang sayur itu belum membuka tokonya hari ini. Ahsant. Tidak keberatan, Umu, kalau 9-10 juga dibaca? Ya, gak apa-apa, sudah belajar. Taib. Tafadhali, naam. Sepertinya Umu sudah mulai menikmati, jadi saya lanjutkan saja. Silakan. Kalau 9 apa yang saya lupa? 9 lupa? Tis'ah. Atau kita bilang at-tasi'ah. At-tasi'ah. Naam. Lam ashrabil qahwata ba'da salatil fajril yawma. Ahsant. Iya. Saya belum minum kopi sesudah sholat subuh hari ini. Naam, Masya Allah. Teruskan. Al-Ashir, ghasaltul manadila walam aghsilil kumsona. Naam, ahsan, Masya Allah. Saya telah mencuci sapu tangan, dan saya belum mencuci kemeja-kemeja itu. Ahsanti. Mumtazah. Anti mumtazah ya Umma Layla. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Wa jazakallahu khair. Afwan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Ummu Nur Layla di Jakarta. Terima kasih barakallahu fiik atas kebersamaannya telah menjawab dan membaca hingga akhir dari tamrin atau latihan kedua ini. Baik Ustaz. Perlu kita ulangi atau nakhtatim? Nah, sepertinya cukup sampai sini dulu. Baik. Nah, sudah cukup larut malam. Kita mulai agak telat tadi. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi latihan ketiga insya Allah. Insya Allah. Nah, latihan kedua ini terkait teori penggunaan lam yang masuk ke dalam fi'il mudhari, nanti dilatih di latihan ketiga insya Allah. Baik. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan pesan singkat yang kiranya perlu kita bacakan Ustaz ya. Nah, Ustaz ingin bertanya, lam di sini disebut lam apakah yang dimana berarti atau mempunyai makna belum, sedangkan di surat Al-Ikhlas lam mempunyai makna tidak. Mungkin Ustaz. Iya. Kalau kita perhatikan makna lam di sini, kalau kita baca penjelasan para ulama nahwu tentang lam, maka maknanya seperti yang kita sebutkan tadi. Bahwa lam ketika masuk ke dalam al-fi'l mudhari', maka yang tadinya makna daripada al-mudhari' adalah sekarang dan yang akan datang, di sini maknanya menjadi belum. Dulu pun belum, dan sekarang pun belum, dan yang akan datang juga belum. Paham tuh? Ketika anak mengatakan lam ashrabil qahwah, saya belum minum kopi. Ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Sekarang jam berapa? Sekarang sudah isya. Lasik tarik. Berarti dari subuh tadi sampai anak ngomong sekarang belum sama sekali belum kopi. Faham tuh? Nah, ketika Allah SWT mengatakan lam yalid wa lam yulad, apa maknanya? Allah SWT lam yalid, tidak beranaknya. Dulu tidak beranak, sekarang tidak beranak, dan akan tetap tidak akan beranak. Faham itu? Wa lam yulad, dan tidak akan di beranakan. Nah, sehingga makna lam yarid bukan di sini, bukan berarti lantas nanti bisa jadi masa depan. Tidak. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka katakan. Allah Maha Suci dari apa yang dikatakan orang-orang Nasrani bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Kita mengatakan lam yarid wa lam yulad. Dulu, sekarang dan seterusnya sampai akhir zaman, sampai seterusnya seterusnya bahwa Allah selama-lamanya tidak pernah punya anak dan tidak pernah diperanakan. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nam yakfi suaran wahid nahtatim. Ya, kiranya cukup sampai sini dulu. Dan tadi sebagai kesimpulan bahwa fokus pembahasan kita pada malam ini terkait dengan fi'il mudhari yang majzum, yang tadi sudah kita awali, dan tanda majzumnya yang baru kita dapatkan baru satu. Fi'il mudhari majzum dengan sukun. Dan nanti akan dibahas bahwa ada tanda-tanda lainnya dari fi'il mudhari yang majzum, insyaAllah. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amal saleh, innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada atas segala kesalahan. Kita tutup, subhanallahi hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.